Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Darul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Al-Libas. Kitab Al-Libas ini akan membahas tentang permasalahan tentang pakaian, satr al-aurah, menutup aurat. Dan sebagian para ulama menyebutkan Kitabul Libas di sini bagian dari Kitabus Shalah. Limada? Karena babul libas di sini itu ada kaitannya dengan salat, yaitu termasuk dari syarat sahnya salat, yaitu satrul aurat, menutup aurat. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menjadikan satu kitab khusus pembahasan tentang al-libas. Sehingga kalian yang ingin mencari pembahasan tentang al-libas itu, kebanyakan para ulama disebutkan di bagian dari kitab shalah. Sehingga di sana disebutkan dan termasuk dari syarat sahnya salat, yaitu satr aurat. Dan di sana sebutkan tentang al-libas. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, kitabu al-libas. Libas yaitu seseorang yang di mana memakai pakaian untuk menutup auratnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan menutup aurat hukumnya adalah wajib. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan menutup aurat, pakaian yang dia pakai itu termasuk dari zina, perhiasan yang dimana Allah subhanahu wa taala berikan kepada Bani Adam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dhalika khair. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa pakaian adalah termasuk dari perhiasan, termasuk dari keindahan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, wahai bani Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian, libasan, yuwari sawatikum, yang dimana pakaian itu bisa menutup aurat kalian, warisha, dan pakaian yang indah. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan, dan itu adalah pakaian yang paling baik. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa pakaian termasuk dari perhiasan untuk menutup aurat. Dan menutup aurat hukumnya adalah wajib. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini menyebutkan satrul aurah wajibun fil mala'i wal khala, bahwa menutup aurat itu wajib fil mala'i wal khala. Fil mala'i wal khala, ketika orang-orang berkumpul wal khala, dan ketika dia menyendiri. Fahuwa wajib. Hal ini sebagaimana dalam hadis Baz bin Hakim an abihin jaddi, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW, kutu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Ya Rasulullah, apa aurat kita yang dimana kita boleh untuk membuka dan bagi kita tidak boleh untuk membuka, itu wajib untuk menutupnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihfad aurataka, jagalah auratmu. Illa min zaujatik au ma malak tayamini. Ihfad, yani jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Au ma malakat yaminuk, atau engkau mempunyai budak. Ini seseorang diperbolehkan untuk membuka auratnya di hadapan istrinya. Boleh. Jais. Seorang istri diperbolehkan untuk melihat aurat suaminya dan juga kebalikannya. Tidak ada batasan. Sekarang ini para ulama menyebutkan bahwa diperbolehkan seorang istri untuk memandikan suaminya ketika suaminya meninggal. Atau si suami bolehkan untuk memandikan istrinya ketika istrinya meninggal. Karena di situ tidak ada batasan aurat. Atau kau mempunyai budak. Qultu, kemudian sahabat Nabi bertanya kembali, faida kanal qaumu ba'dhum fi ba'd, apabila suatu kaum yakni saling berkumpul satu dengan yang lain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Ini sota'ata, apabila engkau mampu untuk tidak diperlihatkan kepada siapapun, maka lakukanlah. Fakultu faidakana ahaduna khalian. Ya Rasulullah, bagaimana apabila diantara kami di tempat yang sunyi, sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fallahu tabaraka wa ta'ala haqqu ayustahya minhu, Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk kita malu terhadapnya. Dalam hadis ini hadis yang berkaitan tentang diperbolehkan seseorang untuk yakni ketika bersama istrinya membuka aurat atau budaknya, sedangkan Allah selain dari itu tidak boleh. Ketika berkumpul, mayus. Dan bagaimana apabila sendiri? Faidakana ahaduna khalian, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak seorang untuk malu. Sehingga Imam Syaukani di sini sebutkan bahwa satr aurat wajib fil mala'i wal khala, baik ketika hadapan banyak orang ataupun ketika menyendiri. Illa darurah. Jadi ketika seorang menyendiri, darurat. Yang dimana dia harus membuka pakaian. Fahada jais. Ketika mandi misalkan. Fahada jais. Sedangkan dia di tempat yang sepi. Kemudian walaupun di sana tidak ada orang yang melihat, karena di situ tidak ada udur dalamnya, maka pakai pakaian. Contoh seorang di rumah sendiri misalkan, sendiri, orang tuanya lagi safar. Karena enggak ada orang, kamar mandi enggak pakai pakaian. Keluar ke ruang tengah enggak pakai pakaian. Ke kamar enggak pakai pakaian. Enggak ada orang kan. Maka di sini tidak sepatutnya. Kenapa? Karena suatu hal yang bukan darurat. Berbeda dengan akan mandi. Mandi jelas dibuka pakaiannya. Buang air kecil, buang air besar, intinya sesuatu hal yang darurat. Sedangkan ketika dia keluar, walaupun di situ tidak ada orang, di ruang tengah, ruang tamu dan sebagainya, maka tutup auratnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Faqultu fa idza kana ahaduna khaliyan?" Maka disebutkan, "Allah tabaraka wa taala ahaqqu ayustahya minhu." Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat. Nah, sehingga walaupun tidak ada yang melihat, Allah Maha melihat, tutup auratnya. Nah, kalau di sana tidak ada suatu keperluan. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, sadrul aurah wajibun fil mala'i wal khala. Dan asal dari al-libas yaitu halal seorang untuk memakainya. Sama seperti makanan, minuman itu halal hukum asal. Kecuali di sana terdapat dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah haram, maka haram untuk dipakai. Hal ini sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan Kitabul At'imah tentang makanan dan juga tentang kitab minuman. Hukum asal minuman itu adalah halal. Hukum asal makanan itu adalah halal, terkecuali datang dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah haram. Seperti makan makanan binatang yang bertaring, yang mempunyai cakar, yang dimana dia bisa memangsa dengan taringnya tadi atau dengan cakarnya tadi. Dan juga dalam minuman hukum asalnya adalah halal, terkecuali yang diharamkan seperti khamr wa muharram. Kenapa? Karena datang dalil dari syariat yang mengharamkan untuk meminumnya. Begitu juga hukum asal fil libas bahwa al-hil halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah yang telah menciptakan lakum untuk kalian ma fil ardi, apa-apa yang di bumi, jami'a semuanya. Ini merupakan dalil bahwa hukum asal fil libas wa al-hil. Nah, kecuali di sana terdapat sesuatu yang diharamkan yang sebagaimana yang kita akan sebutkan di sini, yaitu seperti al-harir, sutra. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa la yalbasu ar-rajul al-khalis min al-harir idza kana fawqa arba'i asabi' illa litadawi." Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bahwa seorang lelaki tidak boleh dia memakai sutra al-khalis, sutra yang di mana sutra di sini melebihi dari 4 jari. Terkecuali untuk litadawi, berobat. Gatal misalkan, dia punya penyakit gatal, dengan memakai pakaian sutra tadi, maka hilang gatalnya tadi. Nah, maka dalam keadaan seperti ini jais. Kenapa? Litadawi. Dan dalilnya sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Al-Harir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunanna min ummati, pasti nanti pada umatku ada suatu kaum yang mereka akan menghalalkan al-hira. Al-hira yaitu zina. Wa al-harir, sutra. Wal khamr, minuman keras. Wal ma'azif. Ma'azif yaitu alat-alat musik. Hadis ini menunjukkan bahwa al-harir itu tidak diperbolehkan dipakai untuk kaum lelaki melebihi dari empat jari. Karena al-harir di sini hukum asalnya untuk wanita. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua benda. Al-harir, sutra, dan emas. Nabi mengatakan dua ini diharamkan untuk kaum lelaki dari umatku dan dihalalkan untuk kaum wanita dari umatku. Ini dalil menunjukkan bahwa kaum lelaki tidak boleh untuk memakai harir lebih dari empat jari. Dan tidak boleh memakai emas. Kalau emas jelas, walaupun sedikit, laki tidak boleh. Jam tangan, kesper, atau lain sebagainya, ada emasnya, haram. Karena itu khusus untuk wanita. Nah, al-harir diperbolehkan dengan dua jari atau tiga jari, empat jari. Lebih dari tiga jari, lebih dari empat jari, haram. Hal ini sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubs al-harir illa mawdi'a isba'in aw thalas aw arba'. Hadis muttafaqun alaih. Walafdz Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anlubzul harir, lelaki untuk memakai sutra, illa kecuali dua jari atau tiga jari atau empat jari. Nah, ini batasan yang diperbolehkan bagi kaum lelaki untuk memakai harir. Ya, ini empat jari. Ada sutranya, tidak boleh hanya boleh sampai empat jari. Lebih dari itu haram. Dengan ini Imam Syaukani yang menyebutkan wala yalbasur rajul al-khalis min al-harir idza kana fawqa arba'i asabi, lebih dari empat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sutra itu, seseorang yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa al-harir fid dunya falan yalbasahu fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan man labisa al-harir, barang siapa memakai sutra di dunia, falan yalbasahu fil akhir, maka dia tidak akan memakainya di akhirat nanti. Ini sama halnya seperti Allah, bahwa memakai harir di dunia termasuk dari tashabbuh dengan orang-orang kufar. Yang pertama, tashabbuh dengan orang-orang kufar. Yang kedua, bahwa harir itu diperbolehkan untuk kaum wanita, sehingga kaum lelaki yang memakai harir lebih dari 4 jari, dia tashabbuh dengan an-nisa. Sehingga kaum lelaki yang memakai harir, dia tashabbuh dengan nisa. Sehingga sifat dari rujulahnya, kelaki-lakiannya, itu hilang. Nah, kenapa? Karena dia memakai pakaian yang dikhususkan untuk wanita, sehingga seperti memakai pakaian wanita, sehingga takutkan nanti nampak sifat-sifat yang lelaki itu kan gagah, jalannya gagah, bicaranya dan sebagainya, sehingga orang yang membiasakan seperti memakai emas, lelaki memakai pakaian harir, pakaian wanita, nanti akan timbul dari sifat-sifat yang kewanita-wanitaan, kayak banci gitulah, ya, sifat-sifat yang ya tidak seperti sifat lelaki, tapi kan gagah, jalannya gagah. Nah, kenapa? Karena pakaian yang dia pakai bukan pakaian wanita, pakaian lelaki. Sehingga orang-orang yang di sana tashabbuh bin nisa, seperti halnya orang-orang yang menganggap itu adalah gagah, memakai tato gagah. Pada zaman dulu, bahwa yang memakai tato itu wanita, wanita, bukan lelaki. Dilaknat orang yang menato dan yang ditato. Nah, zaman itu wanita, sehingga lelaki yang merasa gagah pakai tato itu, dia di sana dilarang, dosa, dan juga dan di situ sifat seperti sifat wanita. Nah, sehingga ya tadi sifat rujulahnya hilang, sifat kelaki-lakiannya yang dimana gagah dan sebagainya, sehingga tadi lubsul harir juga sama. Pertama, tashabbuh bil kufar, Nabi SAW mengatakan bahwa emas dan perak dan harir wadibaj hiya lahum fid dunya walakum fil akhirah, itu semuanya untuk orang-orang kufar fid dunya. Sehingga sebagaimana pembahasan telah kita bahas, dilarang seseorang memakai aniyah minad dhahab wal fiddah, gelas dari emas atau dari perak, piring, sendok dari emas atau dari perak, pakai untuk makan atau minum. Larangannya pertama, karena itu tashabbuh dengan orang-orang kufar, sifat orang-orang sombong. Nah, dan itu yang dimana untuk mereka di dunia dan untuk kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW fil akhirah. Begitu juga seperti al-harir. Baik. Idza kana fawqa arba'i al-asabi illa lit-tadawi. Illa lit-tadawi. Kecuali untuk dipakai berobat. Ini udzur, darurat, jais. Ini sebagaimana Nabi SAW memberikan keringanan kepada Zubair ibn Awam dan juga Abdurrahman ibn Auf untuk memakai harir. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW merakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safarin min hikatin kanat bihima. Nabi SAW memberikan keringanan kepada Abdurrahman ibn Auf dan Zubair Zubair ibn Awam untuk memakai harir, yakni lebih dari 4 jari. Ketika safar min hikkatin kanat bihima, min hikkah, dari hikkah, gatal yang dialami oleh Abdurrahman ibn Auf dan juga Zubair ibn Awam. Sehingga ini dalil diperbolehkan seseorang yang memakai harir al-khalis untuk litadawi. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf dan Zubair ibn Awam yang dikasih keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yaftarishuhu, dan seseorang jangan duduk di atasnya. Yaitu duduk di atas karpet atau intinya alas yang di sana terbuat dari al-harir. Hal ini sebagaimana Nabi SAW melarang dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, nah Rasulullah SAW an nashrab fi alati dhahab wal fidda wa an naqula fi fiha wa an lubs al harir wa dibaj wa ain wa an najlisa alayh, dan juga duduk di atasnya. Ini dalil menunjukkan bahwa duduk di atas harir juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena duduk di atasnya ini sama seperti memakainya. Seseorang duduk di atasnya sama seperti memakainya. Sehingga hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memakai ataupun duduk di atas al-harir, wallahu taala alam. Baik. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.